Parutusan Paus 26. Sang Prabu Agripa raris ngandike ring dane Paulus sapuniki. Ragane jani kelugreng wekasang separi unduk ragane. Irike dane Paulus tumuli mewangsit antuk tangan danene, tur ngwekasang separi inik danene sapuniki. Inggih Ratu Sang Prabu Agripa. Titiang merasa bagia pisan, santukan ring rahinane puniki, titiang kelugre nguningayang separi indek titiange ring ajeng pelungguh iratu, ngeniang seluwiring paindikan sane kedalihang ring titiang antuk jadme Yahudine. Pemekasipun pisan, santukan pelungguh iratu sampun tatas uning ring adat istiadat, miwah paindikan-paindikan anak Yahudine. Duaning asapunike, titiang mepinunas mangde iratu ledang je miar sayang atur titiange. Sewatek jadme Yahudine, sami sampun pada uning ring pari indik urip titiange, ngawit saking titiang kantun muda. Santukan saking pengawit titiang urip ring pantaran bangsan titiange ring kota Yerusalem. Yening wantah ipunnya, ipun meresidayang nyaksiang, mungguing pengawit pisan titiang sampun dados warga golongan Parisi, inggih punike golongan sane teleb pisan ngelaksanayang agaman titiange. Sane mangken titiang ketangkilang iriki ring ajeng pengadilane, melantaran titiang ajab-ajab perjanjian sane kejanjian antuk ide sangyang widiwase ring para leluhur titiange. Inggih punike perjanjian sane keajab-ajab antuk suku bangsan titiange mekeroras, rikalaning ipun ngemargiang pengastiti bakti ring ide sangyang widiwase rahine wengi. Inggih Ratu Sang Prabu Agripa, melantaran pengajap-ajape punike titiang kedalih antuk jadme Yahudine. Inggih para semeton anak Yahudi, napi awinan ragane dan percaya yening ide sangyang widiwase meresidayang nangyang anake sane sampun padam. Titiang newek sampun nanin mederbe pepineh, yadian ulian asapunapi je, patut ngelawan ide yang Yesus sane saking Nasaret punike. Kadiasa punike paindikan sane sampun laksana yang titiang ring Yerusalem. Titiang poleh wewenang saking para pengageng panditane, tur akeh kaulan ide sang yang widiwase pangkeng titiang, tur itat kale ipun pada ke dandepati, titiang taler seadung ring paindikane punike. Titiang sampun sering yang saren para anake punike ring periangan anak Yahudine, tur ngusahayang mangde ipun nilas kepercayaan ipune ring ide yang Yesus punike. Titiang geting pisan ring ipun sami, ngantos titiang memargi ke kota-kotane sanelianan, misadie nyeng saren ipun sami. Melantaran misadie jaga nyeng saren ipun sami, titiang raris memargi ke kota Damsik. Titiang memuat wewenang miwah surat perintah saking para pengageng panditane. Inggih Ratu Sang Prabu Agripa, sedeng tengai tepete pisan rikale titiang kantun ring margi, tandumade titiang ngeton sinar galang gumilang, sane galangan ring sinar suryane turun saking langite ngiter titiang, miwah anake sane memargi nyarengin titiang. Titiang sareng sami bah ke tanahe, tur titiang miragi sabde nganggen basa Ibrani, ketiba ring titiang newek sapuniki. Eh Saulus, Saulus, ken-ken dadi kita nyeng saren ulun. Kita nyakitin dewek kitane pedidi, mejalaran kita ngajet kuri, buka sampine ngajet pengigin tengale. Titiang raris metaken sapuniki, duh penembahan, sapo sireke iratu. Ide sang penembahan raris mesaur sapuniki. ulun ene Yesus ane sengsarain kita. Nanging ane jani lautang bangun tur mejujuk je. Ulun subo ngedengang raga teken kita, buat nyelik kita lakar dadi parekan ulune. Kita patut nuturang teken anak kelenan, unduk ulune ane subo tinggalin kita di dinane ene, muah unduk ane lakar edengang ulun teken kita manian. Ulun lakar nganehang kita uli pantaran bangsa Israeli, muah uli bangsane ane tidong Israel. Tur ulun lakar ngutus kita maranin bangsa-bangsane ento. Kita patut nyedangang peninggalan bangsa-bangsane ento, tur lakar malikang ia uli dipetenge, ngungsi ke galange, muah uli kekuasaan ratun setane, ke sejeroning reh-rehan ide sang yang widiwase, apange melantaran percaya teken ulun, ia lakar man pengampura buat dosa-dosanyane, tur nampi tegaknyane di pantaran bangsa seselikan ide sang yang widiwase. Inggih Ratu Sang Prabu Agripa, punika awinanipun titiang nenten pisan purun piwal, ring sipte jati sane sampun terima titiang saking suarga. Pengawitipun pisan titiang mepidarte ring kota Damsik, miwah ring kota Yerusalem, tur sepenglantoripun ring sekuup jagat Yudiane, miwah ring pantaran bangsane sane boyo Yahudi. Inggih punika, jadmane sami patut ngesehin pepineh tur ngutang dosa-dosanyane, raris astiti bakti ring ide sang yang widiwase, saheng laksanayang paindikan-paindikan, sane muktiang ipun sampun meseh pepineh, tur ngutang dosa-dosan ipuni. Paindikane punike sane ngawinang anak Yahudine ngejuk titiang ring periangan agung, sahe memanah jaga ngemademang titiang. Nanging rauh ring rahinane mangkin, titiang sampun keswecanin antuk ide sang yang widiwase, tur sane mangkin titiang nangkil iriki ngaturang kesaksian dewek titiange ring ajeng anake sami agung alit. Paindikan sane uni ngayang titiang puniki, tan bine ring paindikan sane sampun ke pengandikayang antuk para nabine miwah Nabi Musa dukenguni, inggih punike, mungguing sang Prabu sane sampun kejanjiang punike, patut nandang sengsara ngantos sede, tur dados anak sane pengawit jaga murid malih saking pantaran anake padem. Ide raris ngelumrahang galang kerahayuan ring bangsa Yahudi, miwah ring bangsane sane boye Yahudi. Riwau kadi asa punike dane Paulus nguakasang separi inik danene, Gubernur Festus raris ngandike sade bangras kadi asa puniki. Ih Paulus, ragane ne buduh, keririhan ragane ne bes lebihan. Entung ranayang ragane buduh. Dane Paulus raris mesaur sapuniki. Inggih Ratu Gubernur Festus, titiang boye je buduh. Titiang uningayang paindikan sane sujati antuk manah deg-deg. Inggih Ratu Sang Prabu Agripa, titiang preside purun presangge matur ring palungguh iratu, santukan iratu pawikan ring paindikane punike. Kemana antuk titiang, palungguh iratu sampun mireng sekancan paindikane punike, santukan paindikane punike memargi boyeje ring genah sane doh tur sepi. Inggih Ratu Sang Prabu Agripa, punapike iratu percaya ring nabi-nabi? Titiang uning mungguing iratu percaya. Sang Prabu Agripa tumuli ngandike ring dane Paulus sapuniki. Das-dasan ragane nadeang tiang anak Kristen. Dane Paulus raris mesaur sapuniki. Pengastawan titiang ring ide sang yang widiwase, yen bilih dados, gelis wiadin tan gelis, mangde iratu miwah anake sane lianan, sane mireng atur titiange ring rahine puniki, jaga dados patah sekadi titiang, nanging boyo je patah meante. Sesampune punika, sang gubernur, sang Prabu Agripa miwah semeton idane Bernike, miwah anake sanelianan, sami pada metangi. Sesampune mekaon saking irike, idodane raris pada mebawa sering pantaran nyane sapuniki. Jadmane puniki, tan pisan wenten ngelaksanayang paindikan, sane patut masin ipun padem, wiaden mepangkeng. Sang Prabu Agripa raris mebawa sering gubernur Festus sapuniki. Jadmane puniki, yan ipun tanunas tetepasan ide sang Nato Ratu. Sujatine ipun sampun dados kebebasan.